Oke, barengan Maharena, sesobat semuanya kembali lagi ya. Yoma. Soma. Spesial buat warga berat, Nela Karisma. Semuanya di atas. Juga Production. Lambaikan tangannya semuanya. Oke. Asik. Semuanya cakep bro. Kangen hati ini nyanyi dong kepadamu. Setiap hayat selalu menghadirkan dirimu. Sekian lama berjarak, hasrat semakin ingin dekat. Mencoba memelihara harapan yang terpendam. Sangat deh. Tidak.